بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Amma ba'du. Yang sudah hafal hadis silakan membaca. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى باب apakah mabit Ashabus Siqayah, orang-orang yang bertugas memberi minum jemaah haji. Au ghairuhum, atau yang selain mereka. Selain mereka seperti orang-orang yang sakit. Atau orang-orang yang punya udzur lainnya atau hajat penting lainnya. Di Makkah, mabit di Makkah, layaliya Mina pada malam-malam Mina. Malam Mina adalah malam yang ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Pada bab ini, barakallahu fikum, Ada beberapa masail. Yang pertama adalah hukmul mabit bimina layali yamina. Hukum mabit bermalam di Mina pada hari-hari Mina, pada malam-malam Mina. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mabit di Mina pada malam-malam Mina. Jumhur ulama berpendapat wajib. Jumhur ulama berpendapat wajib. Pendapat yang kedua menyatakan sunnah. Ini satu pendapat dari Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah mazhabnya Al-Hanafiyah. Sunnah tidak wajib. Warrajih qaul jumhur. Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Dasarnya adalah pada hadis ini, pada kata-kata rakhasan Nabi. Nanti hadis yang kita baca nanti. Nabi SAW dengan rukhsah kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk mabit di Mekah malam-malam Mina dikarenakan siqayah. Kata-kata rukhsah ini menunjukkan bahwasanya mabit itu azimah. Azimah perkara yang sangat ditekankan, tentu menunjukkan wajib. Wa hadha huwa ar-rajih. Masalah yang kedua adalah yang tidak mabit di Mina pada malam-malam Mina tanpa udzur, maka dia terkena dam setiap malamnya. Ya, man tarakal mabita bi ghairi udhrin wajib alaihi dam. An kulli lailatin. Siapa saja yang meninggalkan mabit, yang tidak mabit dengan tanpa uzur, maka wajib atas dia dam setiap malamnya. Dam, yakni menyembelih seekor kambing. Diserahkan kepada fakir miskin di sana. Kalau sekarang dalam bentuk uang diserahkan kepada pihak yang menangani masalah ini. Itu tiap malam. Kalau misalkan dia tidak pernah mabit di Mina, berarti tiga malam berturut-turut setiap malamnya terkena dam. Ya, berdosa dikarenakan meninggalkan yang wajib dan terkena dam. Barakallahu fikum. Adapun yang ada uzur lain pembahasan. Al-masalah tsalitsah. لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. La yahsulul mabitu illa bi mu'dhamil lail. Mabitnya tidak tercapai melainkan dengan mayoritas malam. Ya, mabitnya itu dinyatakan sah ketika dia mabit di Mina pada mayoritas malam. Jadi lebih banyak durasi mabitnya di Mina daripada tidak. Sehingga kalau dia mabitnya sebentar, mabitnya dia sedikit, dinyatakan belum mabit. Dan ketika tidak ada udzur, maka terkena dam. Ya, mu'dhamul lail. Kalau misalkan malam itu dihitung durasinya adalah sekitar berapa ikhwan? 6, 6, 6, 6, 9. Anggaplah 10 jam. Ya. Maka dia mabit di sana paling tidak lebih dari 5 jam. Tergantung keadaannya masing-masing. Di mu'dhamil lail. Al-masal rabi'ah. Masalah yang keempat adalah yang dibahas pada bab ini. Diperbolehkan bagi ashabus siqayah wa ashabul a'zar diperbolehkan bagi orang-orang yang siqayah bertugas memberi minum jemaah haji atau orang-orang yang punya udzur diizinkan tidak mabit di Mina. Dia mabit di Mekah atau tempat yang lain. Ini dengan nas hadis yang akan kita baca insyaallah. Baik, hadis yang akan kita baca nanti berkaitan dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Terkait dengan Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoinya, yang meminta izin mabit di Mekah karena siqayah. Ada pembahasan berikutnya di kalangan para ulama, apakah hukum ini hanya untuk Abbas ataukah berlaku bagi yang lain? Ada yang mengatakan khasun bi Abbas. Al-hukmu yakhtasu bil Abbas. Hukum ini hanya khusus untuk Abbas bin Abdul Muttalib saja. Yang lain tidak bisa. Wahada jumud. Ini pendapat yang jumud, yang kaku. Yang benar, barakallahu fikum, ini berlaku untuk yang semisal Abbas. Wahada warrajih. Ya, berlaku semisal Abbas, baik Abbas, anak-anaknya Abbas ketika itu, atau Bani Hashim secara umum yang memang menangani bab siqayah, dan siapa saja yang memiliki tugas sebagaimana Abbas, tidak khusus hukumnya untuk Abbas bin Abdul Muttalib. Masalah berikutnya adalah, apakah rukhsah ini hanya untuk ashabus siqayah? Apakah rukhsah ini hanya untuk ashabus siqayah, orang-orang yang memberi minum jemaah haji? Dari bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, rukhsah ini umum, tidak hanya untuk ashabus siqayah. Kalau mengatakan wa ghairuhum, hal yabitu ashabus siqayati au ghairuhum, atau selain mereka. Ini pendapat jumhur ulama. rukhsah ini tidak hanya untuk ashabus siqayah, orang-orang yang memberi minum jemaah haji, tapi juga berlaku untuk yang selainnya dari orang-orang yang memiliki hajat atau uzur. Ya, seperti orang yang sakit, para petugas, dan yang lain-lainnya yang mengharuskan dia untuk mabit di luar Mina. Barakallahu fikum. Ini yang rajih. Ini yang rajih. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun qala haddathana Isa ibn Yunus an Ubaidillah an-Nafi' Ubaidullah bin Umar al-Umari النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما dari نافع dari ابن عمر semoga Allah meridainya رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي صلى الله عليه وسلم dengan rukhsah. Tamamul hadis عند الإسماعيلي ya rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil Abbas ayyabita bi Makkah ayyama Mina rakhasa lil Abbas ayyabita bi Makkah ayyama Mina min ajli siqayatihi. Ini dari Al-Ismaili dalam mustakhrajnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada Abbas mabit di Mekah pada hari-hari Mina min ajli siqayatihi, dikarenakan siqayah dia. Dia sebagai pihak yang bertugas memberi minum jemaah haji. وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذنا. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin. Walafdhuhu inda Ahmad fil Musnad. Walafdhuhu inda Ahmad fil Musnad. Lafadznya pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya adzina lil Abbas bin Abdul Muthalib. Adzina lil Abbas bin Abdul Muthalib ayyabita bi Makkah layali Mina ayyabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayah. Beliau memberi izin kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk mabit di Mekah pada malam-malam Mina karena siqayahnya. Tugasnya memberi minum jemaah haji. Ha, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Qala haddatsana Abi Abdullah bin Numair. Qala haddathana Ubaidullah Yang di atas. Maka sumber hadis pada Ubaidullah ibn Umar al-Umari. Qala haddathani Nafi'un ibn Umar radhiyallahu anhuma anna al-Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Abbas semoga Allah meridainya, istadzana Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam liyabita bi Makkah, untuk mabit di Makkah, layaliya Mina, pada malam-malam Mina, min ajli siqayatihi, karena siqayahnya. Dia memberi minum jemaah haji. Fa'adzina lahu. Maka Rasul pun memberi izin kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Qala rahimahullah, taba'ahu Abu Usamah. Dia dikuatkan oleh Abu Usamah, namanya Hammad ibnu Usamah. Wa Uqbah ibnu Khalid. Wa Abu Dhamrah. Abu Dhamrah namanya Anas ibnu Iyad. Anas ibn Iyad, tiga-tiganya menguatkan Abdullah bin Numair dari Ubaidullah bin Umar al-Umari, sehingga sumber hadis pada Ubaidullah ibn Umar al-Umari, dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intaha. Ya, pada kata-kata rakhasa, pada kata-kata azina, ini menunjukkan bahwasanya mabit di Mina pada malam-malam Mina adalah wajib. Ada qaul jumhur. Ayib, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Hadis ini berkaitan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Secara hukum tidak hanya berlaku untuk Abbas bin Abdul Muttalib, tapi juga berlaku untuk yang memiliki kriteria seperti Abbas bin Abdul Muttalib. Bahkan tidak khusus untuk siqayah, tapi juga untuk udzur-udzur yang lainnya. Itu kenapa Al-Bukhari rahimahullah menggunakan kalimat wa aw ghairuhum. Au ghairuhum. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini barakallahu fikum adalah al-istizan. Al-istizan. Meminta izin, ya, istizanul umara wal kubara. Fima yatra'u minal masalih wal ahkam. Meminta izin kepada para umara, para penguasa dan para kubara, para pembesar, ketika muncul, ketika terjadi kemaslahatan-kemaslahatan atau hukum-hukum. Ya, meminta izin. Kayak sekarang Abbas bin Abdul Muttalib, karena tahu kewajiban mabit di Mina, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi, selaku rasul, selaku amir, penguasa, pembesar, meminta izin untuk itu supaya nampak kemaslahatannya, supaya nampak hukumnya. Barakallahu fikum. Sehingga hikmahnya adalah itu. Dengan izinnya Abbas, akhirnya muncul sebuah hukum syar'i, muncul sebuah kemaslahatan syar'i dalam bab ini. Sehingga manfaat untuk selain Abbas, bahkan bermanfaat pula untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. barakallahu fikum, di masa akan datang. Baik. Kalau di zaman sekarang ini barakallahu fikum, as-siqayah ini tidak berlaku. Karena pemerintah sudah menyiapkan air, makanan di maktabnya masing-masing. Ya, masing-masing kemah itu sudah ditaruh bertumpuk botol-botol air mineral. Ya, tidak bakal habis selama 3 hari. Dan pengalaman demikian, tidak bisa habis. Walaupun Anda minum pagi, siang, sore, malam, minum, itu tidak bisa habis, saking banyaknya, untuk satu kemah. Itu perkemah dikasih segitu, tumpukan. Kemah dikasih minuman-minuman yang, stok minuman yang sangat mencukupi. Untuk masalah makan, juga ada dapurnya. Maktab sekian, ada dapurnya. Dikasih nasi bok. Ya, bukan dulu prasmanan nampaknya banyak kendala. Ketika saya haji tahun 2011 itu prasmanan kendala. Jatahnya kita diambil sama orang yang bisa makan. Ketika haji lagi tahun 2018 sudah dengan box. Jadi enggak bakal kehabisan. Satu maktab, satu kemah, timnya kita mengambil jatahnya masing-masing dan dimakan. Barakallahu fikum. Jadi untuk mengatakan uzur, Ustaz saya uzur mabit di Mekah ngurusi makan dan minum, minumnya siapa, makannya siapa, sudah tidak berlaku lagi. Faham ya? Yang memungkinkan adalah ashabul azar, orang-orang yang memiliki uzur, sakit misalkan. Nah, itu pun ada rumah sakit di Mina. Kalau memungkinkan maka dia di rumah sakit di Mina. Tetap dia mabit di Mina tapi di ruangan rumah sakitnya. Ada sebagiannya enggak mungkin ditaruh di situ karena penyakitnya. Dia ditaruh di rumah sakit yang ada di Mekah atau sekitarnya. Kalau dia punya kemampuan fisik, biasanya malam-malam itu dibawa ke Mina. Naik mobil dah taruh di Mina, di situ sekian malam, sekian waktu, syarat ya. Kemudian dia baik lagi. Kalau pun tidak mampu labas, dikarenakan dia ashabul azhar. Kemudian dianjurkan sangat bagi jemaah haji yang kemahnya itu di luar Mina. Di wilayah Muzdalifah, namanya Mina Jadid, Mina Baru. Karena tumpahan tidak muat lagi area Mina untuk menampung jemaah haji sampai meluber sampai ke wilayah Muzdalifah disebut dengan Mina Jadid. Fatwa ulama di zaman sekarang ini labas, tidak mengapa dia mabit di kemahnya pada malam-malam Mina walaupun di Muzdalifah karena digabungkan dengan yang di Mina karena nyambung dan juga dikarenakan tidak muat. Sebagian mereka menganjurkan sangat yang tinggal di Mina Jadid, yang kemahnya di Mina Jadid, untuk masuk ke dalam. Di malam hari dia masuk di wilayah Mina, mabit di sana beberapa saat, kemudian balik kembali di kemahnya barakallahu fikum. Itu sangat dihancurkan. Jamaah haji Indonesia, bil khusus yang kita lihat, saya enggak tahu yang jamaah yang lainnya, yang gak kepingin mabit di kemah ya dikarenakan keterbatasan, bawahnya pasir langsung dikasih kasur, itu yang VIP, yang ekonomi ya langsung bawahnya pasir langsung dikasih karpet gitu aja, gak pakai bantal, gak pakai apa. Kalau yang VIP dikasih kasur, dikasih bantal kecil, kamar mandinya MCK-nya antri. Ya, kalau orang kayak nah kayak kita ini malah menikmati, bisa merasakan nikmatnya haji dengan perjuangan seperti itu. Tapi bagi orang-orang borjois, atau borjois ya, orang-orang fulus, mereka enggak mau tinggal di situ. Allahul musta'an. Mereka biasanya tinggalnya di hotel-hotel dekat jamarat. Ya, dekat jamarat, di sana mereka. Baik, pagi hari di hotel, makan pagi, makan siang, makan malam di hotel. Begitu malam masuk Mina mereka. Masuk ke Mina. Ya, enggak tidur, ya di Mina saja. Karena enggak harus tidur mabit di Mina itu. Afwan tidur. Ditunggu sampai pertengahan malam. Pertengahan malam baik lagi. Pulang ke hotel lagi. Yang penting sudah terpenuhi mu'zamul mabit, mu'zamul lail kata mereka. Yang inilah bahasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika mereka memposisikan diri mereka kayak orang-orang tua-tua yang ada uzur melempar jamrohnya dini hari. Ini enggak beres. Paham ya? Mereka masih muda-muda. Yang ini enggak ada uzur bagi mereka. Tapi kalau terkait dengan mabit dengan cara seperti itulah bas. Ya, pada isya habis makan malam mereka masuk ke Mina. Itu mereka biasanya duduk di bawahnya jamarat. Penuh orang ini ngapain ini. Ini pada nunggu semua di situ. Nunggu. Ya, macam-macam. Ada yang ngobrol, ada yang beli makanan di situ. Dulu ya, tahu sekarang ini. Nah, sampai tengah malam. Begitu tengah malam, langsung naik ke jamarat melempar jumrah. Tus, gitu. Yang ini enggak boleh. Dikarenakan belum pada waktunya. Pulang ke hotel selesai. Dan itu banyak kesalahan yang ada pada mereka jemaah haji di Indonesia terkait dengan bab ini. Pada praktek mereka ya, dimulai dari Muzdalifah itu, mereka di Muzdalifah tidak mabit. Dari Arafah tanggal 9 itu malamnya, karena antrian panjang menunggu bis, begitu dapat bis, mereka hanya lewat di Muzdalifah. Pelan-pelan di Muzdalifah jalannya, diminta niat mabit gitu. Dan pelan-pelan sudah sampai dia dini hari langsung menuju ke Mina. Langsung melempar Jamratul Aqabah dini hari. Itu padahal diperbolehkan hanya untuk Ashabul Azhar yang punya uzur saja. Mereka, kami punya uzur. Capek semua gitu. Nah, bukan capek, malas semua. Langsung melempar jamrah di situ. Tes. Yes, ya. Tanggal 10 itu sebelum dini hari, sebelum duha. Langsung balik ke hotel. Di hotel sudah tanggal 10-nya kan sudah dia melempar. Dia menunggu malamnya. Dia menunggu malamnya. Nunggu malam masuk ke Mina lagi mabit tanggal 11 malam tanggal 11 melempar jumrohnya di malam hari dini hari. Kluk. Yes, ya. Kluk. Sudah. Besoknya lagi juga begitu. Mabit di Mina melempar jumrah di dini hari. Kluk. Sudah langsung pulang ke Mekah selesai haji mereka dipanggil Pak Haji. Allahul Musta'an. Nah, ini semuanya memanfaatkan kemudahan, tapi ada hal-hal yang mereka tidak pas untuk itu. Kalau Ashabul Adhar diperbolehkan, tapi kalau bukan Ashabul Adhar, nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya tentang masalah Ramyul Jimar, melempar jumrah pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, itu waktunya yang paling afdal adalah zawal. Ya, setelah terkelincirnya matahari. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Antum hafalkan hadis yang terakhir yang antar lafaz hadisnya itu 1745. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal al-muadzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ada yang bertanya, Afan Ustaz, intinya apakah yang dianjurkan itu bermalam di Mina? Adapun kalau pagi, siang, sore, boleh enggak di Mina? Ya. Yang dibahas adalah mabitnya. Pagi, siang, sore, enggak ada masalah. Cuman hari-hari itu ada kesibukan yang dikerjakan, yaitu melempar jamrot. Melempar jamarat al-ula al-wusta aqabah sehingga posisi Anda tersibukkan dengan amal-amal tadi. Difaham ya? Secara kondisi dijaga oleh pihak kepolisian. Ketika Anda tahu-tahu mau pergi kemana gitu ya, ditanya sama mereka mau kemana. Gak bakal diizinkan. Kecuali kalau kondisinya betul-betul mendesak. Barakallahu fikum. Dalam kondisi normal di Mina banyak toko-toko, banyak warung-warung. Terutama yang maktabnya orang Indonesia itu ya, paling banyak Indomie. Di mana-mana itu Indomie. Dan yang lain-lainnya gitu. Yang diamalkan oleh orang-orang yang betul-betul kepingin haji ya, memanfaatkan waktu-waktu di Mina untuk ibadah kepada Allah. Takbiran di Mina, ada tausiah-tausiah ilmu di Mina, membaca Al-Quran dan yang lainnya, ibadah kepada Allah di Ayyamul Mina selain melewati jamrah. Barakallahu fikum. Apakah orang yang tidak memiliki uzur itu haji yang diterima? Tergantung apa yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan rukun haji, tidak sah hajinya. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban haji tanpa uzur, cukup dengan dam. Dan hajinya sah. Kalau dia tinggalkan sunnah-sunnah haji, tidak ada dam. Hajinya sah, namun kurang afdal. Barakallahu fikum. Sehingga tergantung masing-masingnya. Apa hukum mengeraskan zikir setelah sholat hingga mengganggu sebagian jamaah? Adakah dalil yang menjelaskan tentang itu? Hukumnya dianjurkan. Hukumnya sunnah. Mereka menyebutkan hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Mereka mengetahui selesainya sholatnya Rasul sholat dengan takbir. Dan juga ada beberapa hadis yang lain yang juga sahih tentang masalah ini. Sehingga nafsi-nafsi sendiri-sendiri dalam prakteknya, dia mengeraskan suara takbirnya dan sebagian suara zikirnya. Barakallahu fikum. Karena jarang diamalkan, jadi seakan-akan terganggu. Terganggu karena enggak tahu ilmunya. Barakallahu fikum. Sobol diamalkan, barakallahu fikum. Hukumnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Nah, bagi yang enggak mengamalkan, nikmati saja, itu adalah amalan sunnah. Tapi bukan jamaah lo ya. Jangan nunggu saya takbir, wakbar, wakbar, tasbih. Itu malah enggak boleh. Yang boleh masing-masing berzikir dengan jahar. Barakallahu fikum. Cuman suaranya ya jangan melampaui batas. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kita mengatakan jazakallahu khairan kepada pihak yang mengamalkan sunnah ini. Yang lain mohon jangan terganggu. Kalau Anda tidak bisa mengamalkan sunnah, paling tidak ridhoilah orang yang mengamalkan sunnah. Ini kok tahu-tahu tanya tak adut, ini siapa ini? Apakah pasien diperbolehkan menjamak takhir saat fardunya? Tergantung keadaannya. Ya, yang memudahkan bagi dia bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, tergantung keadaan dia. Misalkan dia diproses pengobatan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk sholat sebelum zuhur. Selesai asar, jamak takhir. Atau sebelum maghrib, selesai isya, jamak takhir. Kalau dari proses setelah zuhur dan diperkirakan melampaui asar, jamak takdim. Dikarenakan rukhsah dan kemudahan, maka sesuaikan dengan kondisi Anda. Barakallahu fikum. Apa hukum dari gaji pensiunan? Haram ataukah halal? Tergantung pekerjaan Anda di bidang apa. Kalau pekerjaan Anda di bidang yang halal, maka gaji pensiunan itu halal. Dipotong dari gaji Anda sendiri dan subsidi pemerintah atau perusahaan. Diambil. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau pekerjaannya haram, enggak cuma pensiunannya haram, gaji pokoknya kamu juga haram. Karena pekerjaannya haram, barakallahu fikum. Ini tergantung bagaimana pekerjaan yang Anda geluti selama ini. Apakah Ibn Jauzi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah sama? Beda. Beda ya, kawan. Apa hukum laki-laki mengikat rambutnya? Waduh. Kah nampaknya dimasukkan di rumah sakit jiwa ini. Dia enggak kepingin jadi laki-laki. Kepingin jadi perempuan dia kayaknya. Ya, itu tasyabbuh dengan perempuan. Kalau di zaman sekarang tasyabbuh dengan orang-orang yang tidak beres. Rasul pernah berambut panjang, tapi disisir sama beliau, bukan diikat. Barakallahu fikum. Antum harus bangga jadi laki-laki gitu loh. Ditakdirkan sebagai laki-laki kemayu jadi wong wedok. Tidak beres blas antum. Itu tandanya ada yang error pada kejiwaan Anda. Jangan merasa bangga diikat, wah bangga, keren. Juga keren ya, akhi, mengenaskan. Apa hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam dengan tujuan mengembalikan ke warna asalnya? Ya enggak sih, ada larangan Nabi kok. Beliau mengatakan ghayyiru hadhihi syab wajtanibus sawad. Rubahlah uban-uban yang putih ini dan tinggalkan warna hitam. Ada nas hadisnya kok pakai kaidah pengembalikan hukum asal. Enggak berlaku ya, akhi. Barakallahu fikum. Apalagi yang belum ada ubannya. Barakallahu fikum. Jadi menyemir rambut itu untuk rambut yang sudah memutih. Dan kebanyakan sudah memutih. Ini sebentar lagi ya, kan? Ini belum semuanya memutih. Ya, kalau sudah memutih semua, kita semir rambut kita yang putih ini ya, kan? Insyaallah. Yang ini masih hitam ya. Barakallahu fikum. Nah, ataupun yang masih hitam, ya sudah, jangan diapa-apain. Barakallahu fikum. Ketika putih pun, boleh, yang penting jangan hitam. Cuman ada kecondongan, gitu loh. Seseorang yang jiwanya, kecondongannya mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, para ulama, dan segala macam yang menggunakan semir, itu menggunakan semirnya tuh tidak aneh-aneh warnanya itu. Dia menggunakan henna yang ketemunya nanti adalah hitam ke merah-merahan. Gitu. Jadi kalau laki-laki menggunakan semir itu nampak gagah kembali. Kembali muda 10 tahun gitu ya. Barakallahu fikum. Ada pun orang-orang yang kecondongannya ke arah yang aneh-aneh. Dia kan ngasih warna-warni. Boleh sih. Cuman secara realnya itu ada kecondongan tertentu dan kebanyakan yang dia condongi orang enggak beres. Imma kafir, imma fasik, imma fajir atau kafirah, fasiqah, fajirah. Niatan ini yang diperbolehkan. Dipahami insyaallah ya. Terkait dengan ini harus kembali kepada uruf masyarakat yang ada dan jangan membuat heboh tengah-tengah masyarakat. Boleh-boleh, tapi jangan bikin heboh. Misalkan dia seorang ustaz, seorang dai, salafi, putih semua rambutnya ini, disemir warna biru, membiru semuanya, masya Allah, gitu. Itu orang sekampung itu terpana semuanya, bukan terpana dikarenakan respek gitu, terpana kaget, ki ustaz opo iki. Boleh, secara fikih itu boleh, secara hadis boleh, na'am boleh. Tapi perhatikan ada etika kepantasan di tengah-tengah masyarakat. Perhatikan yang namanya muru'ah, harga diri tengah-tengah masyarakat. Siapa kamu dulu gitu. Kalau kamu orang yang enggak dianggap, yang la yu'tabar la inda nas wa la wala ghirinat ya. Atau kamu tabar ya ala kaifak terserah ente. Ya itu mutabar seorang santri misalkan. Hah? Apalagi kemudian yang putri, santriwati misalkan, belum ada putih segala macam, nyemir rambutnya. Yang ini sebelah ini ada birunya, yang ini ada merah hatinya, warna-warni begitu. Itu ketika didalami, ditanyakan lebih lanjut, yakin ada kecondongan kepada seseorang yang enggak beres. Barakallahu fikum. Begitu ya. Nah, kepribadian itu penting untuk ditata ya, kalau diluruskan. Kepribadian kita Muslim, Sunni, yang tampilkan adalah syiar Islam, syiar Sunnah. Barakallahu fikum. Jangan punya kepribadian yang lembek-lembek, kemayu-kemayu kayak gitu itu. Rendah itu. Barakallahu fikum. Yang lucu tuh di zaman sekarang ini aneh. Nggak tahu di zaman milenial, zamannya antum milenial ini. Yang gitu-gitu malah dibanggakan gitu loh. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ada waktu. Ana lihat aja, tenang aja. Saya kini langsung pada kini semua yang di atas. Ana lihat aja. Ya, insyaallah. Jelaskan kepada kami perihal mengeluarkan zakat barang dagangan secara ringkas. Zakat tijarah atau aurud at-tijarah ada khilaf di kalangan para ulama. Jamahir al-ulama, hampir semua ulama berpendapat ada zakat tijarah. Sebagian mengatakan tidak ada zakat tijarah. Ya, jadi bukan muttafaq alaih, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang dipakai di zaman sekarang ini ada zakat tijarah itu. Zakat tijarah itu ikhwan berlaku untuk segala sesuatu yang diperdagangkan. Segala sesuatu yang memang dibisniskan, diperdagangkan, apapun itu. Ya, atau antum jual gorengan, antum jual gorengan tempe, gorengan tahu, gorengan pisang, antum jualan es, jualan minuman, herbal, apa gitu. Semua yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan, itu masuk di sini zakat tijarah. Difahami ya? Zakat tijarah ini ada nisabnya, ada haulnya. Nisabnya zakat tijarah khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nisabnya menggunakan perak. Ada yang mengatakan menggunakan emas. Ada yang mengatakan adna nisabain, menggunakan nisab yang paling rendah kala itu, yang paling murah kala itu. Ini semuanya adalah kalamnya para ulama semua. Tayyib. Yang masyhur di kalangan ulama di zaman sekarang ini, mereka menggunakan nisabnya emas dikarenakan lebih stabil dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau emas berarti nisabnya sekitar 67 gram emas 24 karat. Sekarang emas harganya berapa? Nah, naik sekarang emasnya ini. Supaya gampang ya, anggap 1 juta per gramnya. Zain? Berarti nisabnya adalah 67 juta. 67 juta. Itu nisabnya emas. Ketika bisnis Anda, dagangan Anda mencapai angka segitu, ya betul angka segitu, tunggu haulnya. Satu haul, satu tahun ke depan. Ketika satu haul segitu atau lebih daripada itu, maka dikeluarkan 2,5% dari seluruh yang ada. Jadi bukan dari 67 jutanya, tapi 2,5% dari semua harta yang ada. Dipahami? Yang dizakati, satu, modal. Antum menyiapkan modal untuk bisnis, misalkan 10 juta, Anda putar. Kadang habis, kadang sisa. Modal. Uang yang masuk. Ya, uang yang masuk dari penjualan barang. Wah. Kemudian barang-barang mentah yang siap diproses. Misalkan antum jualan gorengan nih, tepung. Dihitung itu, minyak goreng. Dihitung itu. Nah, kalau misalkan tempe ya tempenya dihitung, tahunya dihitung. Kalau pisang goreng ya pisangnya dihitung. Ada topping-toppingnya, toppingnya dihitung. Coklat, apa keju, ya. Nah, kalau misalkan dia pisang goreng manis ya gulanya juga dihitung. Semua bahan-bahan mentah yang siap proses dihitung. Empat, piutang-piutang di pelanggan. Konsumen-konsumen yang utang, hitung itu. Termasuk uangnya kamu. Sudah? Itu semua dihitung. Halo? Difahami ya? Yang gak dihitung adalah perlengkapan. Antum punya wajan, kompor, gas, sotil. Apa itu ya? Yang untuk goreng apa namanya? Apa? Al-Muhim itu pakai sotil ya. Dia. Antum punya rombong. Ada rombongnya itu gerobak. Itu semuanya gak dihitung. Misalkan Anda besar usahanya. Antum punya mobil, box untuk usaha. Gak dihitung. Yes? Sedang ketika Anda punya hutang-hutang, utang-utang usaha, potong utang. Ya, ada utang berapa? Dipotong utang dulu. Kemudian operasional. Jadi dipotong. Nah, uang bensin, uang gaji karyawan, itu tunaikan terlebih dahulu. Sudah beres, baru sisanya berapa. Ketika sisa tadi itu mencapai nisab, mencapai nisabnya 67 gram emas 24 karat dan 1 haul, maka itulah yang dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Harus jujur. Nah, di sini ada omsetnya segitu. Ya, yang dijual di Maksof ST apa ada yang omsetnya sampai 67 juta? Jangan remehkan. Jangan pernah meremehkan usaha orang. Nampaknya aja kecil, tapi bisa besar ya. Kalau enggak ada ya belum ada zakat dijaro. Difahami? Kalau ada, siapkan segala sesuatunya dan perhitungannya. Barakallahu fikum. Yes ya. Mungkin yang ada itu mungkin jurakan-jurakan herbal, jurakan madu, partai besar gitu ya. Naruh madunya di mana-mana sampai ke Bojonegoro sana, sampai ke Ngawi sana, sampai ke Sidoarjo sana, sampai itu mungkin. Itu mungkin jurakan besar madu itu mungkin. Mencapai ke arah sana barakallahu fikum. Ala kulli hal itu secara global perhitungannya. Cukup? Ya ini enggak usah ya, enggak usah ta'adud ya. Saya belum ta'adud. Nah, nanti jawabannya kurang mendalami. Ada yang tanya, "Alaf ya Ustaz, fi ayyi waqtin yatahawwalu muta'addidu zaujah?" Jazakallah khair, masyaallah. Kapan waktunya orang yang ta'adud pindah ke istri yang lain? Barakallahu fikum. Ini semua sebenarnya kembali kepada kesepakatan dengan para istri. Cuman yang umum dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW ialah perpindahannya menjelang malam. Dikarenakan terkait dengan hakul mabit. Ya, hakul mabit, hak bermalam di isi berikutnya. Biasanya sore. Paham ya? Semangat ini, Masya Allah. Orang anak zaman milenial harus segera cepat menikah. Harus banyak menikah muda. Sudah diizinkan secara aturan syariah, aturan negara. Nah, segera antum ini. Biar enggak kena banyak penyakit. Nah, barakallahu fikum. Misalnya antum punya berapa istri? Berapa? Jangan mulu-mulu teman-teman. Ingat dua dulu. Empat. Masya Allah. Empat misalkan. Masya Allah teman-teman ya. Memiliki semangat tinggi. Empat istrinya. Disepakati aja. Mau sehari-hari kepada dua hari. Itu kan kesepakatan dengan para istri. Dan tergantung kemampuan antum dan tempat masing-masing nyonya tadi. Nah gitu ya. Ya yang dianjurkan kalau tidak ada masalah yang jangan jauh-jauh berdekatan saja. Karena Nabi Muhammad memiliki 9 istri dan berdekatan semua di sekitaran Masjid Nabawi. Enggak capek ya kan ya. Jadi kondisi masing-masing enggak sama gitu. Ada yang satu di Gresik, Sidayu. Satunya di mana? Yang di Surabaya. Satunya di mana? Lamongan. Satunya di mana? Loh, kok ngerti menganti? Wah, bahaya sih. Orang jauh ngerti menganti. Jauh. Jangan jauh jalan. Gresik, Sidayu, satu. Surabaya, satu. Sidoarjo, satu. Lamongan, satu. Kan berjauhan itu. Jadi kalau tiap hari pindah, antum remok di jalan. Biasanya nanti ada kesepakatan antara mereka. Sudah, tiga hari. Ya sudah, tiap 3 hari. Cuma yang bagus itu berdekatan aja. Kalau kamu di sini. Carikan satu di desa ini, desa ini lagi. Atau berdua, dempet, yang rumah ini itu lebih afdal. Jadi lebih gampang ngurusnya gitu. Sudah. Jatah isi pertama. Dari mulai sore tadi. Masuk isi pertama. Sampai sore besok. Sudah. Pindah ke isi kedua. Wahakara. Isi ketiga. Wahakara. Isi keempat. Wahakara. Tiap hari. Dan dianjurkan ketika perpindahan ke isi yang lain. Sebelum pindah itu. Nyambangi, menziarahi, walaupun enggak usah pakai masuk ke masing-masing istri menanyakan kabarnya. Bagaimana kabarnya, sehat semua, gimana? Sampai terakhir di tempat mabit dengan jatah isi pada malam hari. Itu yang ditentukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak ahkam yang disebutkan dalam bab ta'adud ketika antum cermati, antum meresapi, antum contoh bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Dan dilakukan oleh orang-orang yang seperti beliau, bertanggung jawab, penuh, kasih sayang tetap dicurahkan, perhatian dicurahkan, masya Allah, indah yang namanya ta'adud, sangat indah sekali. Cuman kenapa kok menjadi momok yang sangat menakutkan? Karena kebanyakan pelaku-pelaku ta'adud ini cuman punya obsesi. Tapi tidak punya hal-hal yang menyenangkan gitu. Isinya memang ribut tok. Akhirnya yang lain kena imbasnya. Ya. Makanya saya selalu menyarankan kepada mereka yang telah mampu untuk ta'adud. Persiapkan segala sesuatunya. Bikinlah poligami itu indah, menyenangkan. Sebagaimana Anda menikah kali pertama juga indah dan menyenangkan. Aywa. Nikah itu bukan cari masalah kan? Cari apa? Cari bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Baik yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Ya, jangan kena obsesi kepingin menambah satunya lagi. Yang satunya yang pertama karam. Berantakan. Nah, ganti satunya lagi. Kepingin satunya lagi, berantakan lagi. Hidup kamu jangan penuh dengan kepedihan lah. Jangan penuh dengan kesengsaraan. Hidup itu harus penuh dengan kebahagiaan. Ada kalau gitu. Aiyah, jangan gitu. Lah ngapain di dunia ini sudah darul bala, darul imtihan, dar an-nakat, wan nasab, wa ila akhiriha. Kamu tambahi lagi dengan kepedihan yang ada. Tidak usah. Antum cari kebahagiaan di dunia sampai akhirat nanti. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup gak? Cukup gak? Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.